Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa amma ma taqaddam min kalami Syekh al-Islam wa tabi'ahu al-Allamah Ibn al-Qayyim. Adapun apa yang sudah lewat dari ucapan Syekh al-Islam dan kemudian diikuti pula oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah, min anna du'a naw'an, bahwa doa itu dua macam, doa mas'alah wa doa ibadah. Ada doa mas'alah, meminta, dan ada doa ibadah. Wa ma dzakara bainahuma min at-talazum, dan juga apa yang disebutkan oleh beliau-beliau tentang antara keduanya ada keterkaitan. Talazum, kalau itu doa ibadah otomatis mengandung harapan, permintaan. Kalau itu doa bermakna meminta, otomatis meminta itu ibadah. Jadi satu dengan lainnya saling keterkaitan. Wa tadammun ahadihima lil akhar, dan salah satu terhadap yang lain saling mengandung yang lainnya. Yang satu mengandung yang lainnya. Ketika kemarin kita tulis bahwa doa, ada doa ul-mas'alah, ada doa ibadah, maka keduanya saling berkaitan. Doa dengan makna meminta itu adalah ibadah. Doa dengan makna ibadah, zikir, sholat, dan sebagainya, itu pun mengandung harapan. Seorang yang sholat, seorang yang puasa, seorang yang berzikir, punya harapan apa enggak punya harapan? Punya harapan. Harapan itu apa? Pahala. Berarti meminta atau mengandung masalah juga. Doa ibadah mengandung doa masalah. Doa masalah mengandung doa ibadah. Baik. Falidhalik bi'tibari kaunid dzakir wat tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuk wa ghairihi taliban fil ma'na. Oleh karena itu, bi'tibari kaunid dzakir, kalau dilihat dari sisi orang yang berzikir, wa tali, orang yang membaca, dari kata tilawah, tala yatlu tilawatan, fahuwa tali. Baik, tala yatlu tilawatan fahuwa at-tali. Orang yang zakir, yang berzikir, orang yang tali, yang tilawah Quran, wal musalli, orang yang salat, wal mutaqarrib bin nusuk, dan orang yang bertaqarrub dengan berbagai macam ibadah dan lain-lainnya, taliban fil ma'na. Berarti doanya doa ibadah kan? Berzikir, membaca Quran, salat, taqarrub, dan seterusnya, itu doa ibadah. Qala taliban fil ma'na, tetapi orang beribadah ada yang diminta, yaitu pahala. Fayadkhul fi musamma ad-du'a bihadzal i'tibar, maka masuk padanya apa yang dinamakan dengan doa meminta bihadzal i'tibar, dengan gambaran yang seperti itu. Wa qad syara Allah ta'ala fi salati syar'iyyah min du'a al-mas'alah, apalagi Allah telah mensyariatkan di dalam salat yang syar'i, dalam salat yang syar'i di sana ada mengandung doa mas'alah, disuruh, diperintahkan di dalam salat untuk meminta. Ma la tashihhu as-salah illa bihi, yang salat itu tidak sah kalau tidak meminta. Yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat tanpa membaca Fatihatil Kitab. Sedangkan dalam Al-Fatihah ada perintah untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini doa, doa masalah. Kama fil Fatihah, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ada kata atau lafaz meminta, meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wa baina sajdataini, dan di antara dua sujud kita duduk baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Apa itu? Masalah meminta. Ampunilah aku, rahmatilah aku, sayangilah aku, dan seterusnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wa fit tasyahud, di dalam tasyahud juga ada permintaan. Seperti permintaan salawat untuk Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ini meminta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Itu juga doa. Ditambah lagi dengan doa yang wajib. Doa yang wajib, yakni doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari arba'. Itu juga doa. Berarti jelaslah doa ibadah terkandung di dalamnya doa masalah. Sebagaimana doa masalah pun dianggap sebagai ibadah. Wadhalika ibadatun karruku'i wassujud. Doa-doa yang meminta tadi itu, meminta ketika berdiri, minta hidayah, dan ketika duduk di antara dua sujud, meminta ampunan dan seterusnya, dan juga meminta salawat untuk Nabi di tasyahud, itu juga ibadah. Karruku'i wassujud, hukumnya sama seperti ibadah, seperti ruku dan sujud. Fatadabbar hadzal maqam. Maka perhatikanlah kedudukan ini. Yatabayyan laka jahlul jahilin bitauhid. Perhatikanlah masalah ini, maka niscaya engkau akan tahu, akan jelaslah bagimu kebodohan orang-orang yang bodoh terhadap tauhid. Yatabayyan lak jahlul jahilina bitauhid. Kamu akan tahu, akan jelas bagimu betapa bodohnya orang yang tidak mengerti tauhid. Ya jelaslah yang menciptakan adalah Allah, katanya di kuburan ini. Jelaslah kami tidak syirik, tahu Allah yang maha kuasa, Allah yang, ini kan saya cuma minta, cuma minta. Dikira doa itu bukan ibadah. Kami enggak sujud kepada kuburan. Kami enggak sholat kepada kuburan. Kami tidak berkata alhamdulillah kuburan, enggak. Cuma minta kepada si mayit ini agar dia bisa membelaku nanti yaumul qiyamah. Isfa'li ya waliyallah ya habiballah. Cuma, jangan katakan cuma. Mengapa? Karena yang namanya doa itu adalah ibadah. Dalilnya sudah sangat banyak kemarin kita sebutkan, kita bacakan. Berarti mereka terlalu bodoh, tidak mengerti bahwa doa ibadah dan doa meminta dua-duanya saling berkait, tidak bisa lepas. Wa mimma yubayyin hadzal maqam, dan di antara yang menjelaskan kedudukan ini, wa yaziduhu idahan, dan menambah kejelasan, adalah ucapan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan, panggillah Allah atau panggillah dengan nama Rahman, yang mana saja kalian seru, maka bagi Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Baik, kalimat ud'u dari kata doa. Ayyama tad'u juga dari kata doa. Doa apa? Masalah atau ibadah? Masalah atau ibadah? Yang pertama dan kedua berkait dengan meminta. Qulidullah awidurrahman. Silahkan kalian panggil dalam doa kalian, ya Allah atau ya Rahman. Silahkan. Mau panggil dengan nama ya Allah atau kau panggil dengan nama ya Rahman, silakan. Ayyama tad'u, nama manapun yang kalian seru, dia memiliki asmaul husna. Hadha du'a al-masyhur annahu du'aul mas'alah. Doa di sini, di dalam ayat ini, yang masyhur adalah doa meminta, doa mas'alah. Qalu kana Nabi SAW yad'u rabbahu. Karena kisahnya, riwayatnya, bahwa Nabi SAW ketika berdoa memanggil ya Rabbi atau ya Allah atau ya Rahman. Kadang-kadang yaqul, maratan yaqul ya Allah, wa maratan yaqul ya Rahman. Maka musyrikin protes, menentang. Kamu sendiri memiliki banyak Tuhan, katanya. Engkau sendiri ya Muhammad memanggil banyak Tuhan. Kadang memanggil Tuhan yang bernama Rahman, kadang-kadang memanggil Tuhan yang bernama Allah, kadang-kadang memanggil Tuhan yang bernama Rabb. Fadhannal musyrikuna annahu yad'u ilahain. Kaum musyrikin mengira bahwa Rasulullah memanggil dua Tuhan. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayat ini. Qul idullah awidur rahman ayyamma tadu falahul asmaul husna. Silakan panggil dengan nama Allah atau panggil dengan nama Rahman. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Yang manapun kamu panggil dengan nama-nama tersebut, silakan. Dzukira hadza an Ibnu Abbas. Disebutkan riwayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qila, dan dikatakan, inna du'a huna bima'na tasmiyah. Katanya, doa itu di dalam ayat ini bermakna penamaan, tasmiyah. Dari kata isim, penamaan. Berarti apa terjemahnya? Terjemahnya, katakan, apakah kalian menamakan Allah atau kalian menamakan Rahman, maka siapapun yang kalian atau apapun kalian namakan, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Ai al-ma'na ayyusmin sammaitumuhu. Makna ayat ini berarti nama manapun yang kalian namakan dengannya kepada Allah, maka Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Imma Allah wa imma Rahman. Silakan namakan dengan nama Allah atau namakan dengan nama Rahman. Falahul asmaul husna, maka sungguhnya dia memiliki nama-nama yang baik. Wa hadha huwa min lawazimil ma'na fil ayah, dan inilah konsekuensi dari makna di dalam ayat. Wa laysa huwa ainul murad, tetapi bukan itu intinya yang dimaukan. Balil murad, tetapi yang dimaukan di sini adalah ad-du'a, ma'nal ma'hud, al-muttaridu fil Qur'an. Makna yang sudah dipakai dan sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Muttarid saya terjemahkan jelas karena maknanya tidak bisa ditafsirkan yang lainnya. Tidak bisa ditafsirkan yang lainnya. Wa'ru muttarid atau dikatakan muttarid artinya bisa menolak yang lainnya. Wa huwa du'a us-su'al. Jelas doanya doa masalah. Jelas doanya doa su'al, doa meminta, talab. Wa du'a us-sana, dan juga mengandung sana, pujian-pujian. Berarti kalau dikatakan doa masalah mengandung puji-pujian. Kalau dikatakan itu doa puji-pujian, mengandung permintaan. Qul ud'u Allah, perintah. katakan, panggillah dengan nama Allah. Memuji atau enggak memuji? Hah? Innaka antallah, la ilaha illa ant. Innaka antallah. Kalimat Allah atau nama Allah maknanya dzul uluhiyah. Dzul uluhiyah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Awidur Rahman. Yang kedua sekarang. Ar-Rahman juga pujian. Engkau wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika kita meminta ya Rahman irhamni, ya Allah irhamni, maka kalimat ya Allah wahai yang memiliki segala sifat-sifat ketuhanan yang mulia. Ya Rahman maknanya wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada pujian enggak? Ada pujian. Kalau memuji Allah ibadah, kalau meminta ya juga ibadah. Di sini doanya doa apa? Doa masalah atau doa ibadah? Memujinya doa ibadah, memujinya doa ibadah, memintanya doa masalah. Ya Allah ya Rahman irhamni, irhamni minta tolong masalah, tetapi memujinya ibadah. Tsumma qala, kemudian dikatakan, idza urifa hadza, kalau sudah diketahui yang demikian, fa qauluhu ta'ala, maka ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, serulah Rabb kalian dengan merendah, dengan lirih, dengan suara yang perlahan. Yatanawal naw'ayhi du'a. Ini doa yang mana ini? Doa masalah atau doa ibadah? Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendah, tadarru'an wa khufya, dengan suara yang lirih, jangan menjerit-jerit. Mencakup kedua-duanya. Yatanawal naw'ayhi du'a. Lakinnahu zahirun fi du'a'il mas'alah. Tetapi tampak di sini lebih zahir ke arah doa masalah. Artinya kalau kalian meminta kepada Rabb kalian, maka hendaklah dengan merendah dan dengan suara yang lirih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dengan merendah dan dengan lirih. Jangan dengan menjerit-jerit pakai mikrofon, Rabbana atina. Itu tidak sunnah dan tidak sesuai dengan ayat. Ayatnya menyatakan tadarruan wa khufya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, pada doa masalah atau doa ibadah, pada dua-duanya. Tetapi yang lebih zahir pada doa masalah. Sehingga terjemahan yang lebih tepat, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah dengan merendah, dengan suara yang lirih. Rasulullah SAW menegur beberapa sahabat ketika berangkat jihad, menjerit-jerit dengan zikir kepada Allah. Maka Rasulullah SAW menegur mereka, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una al-asamma wala al-ghaiba. Rendahkanlah suara-suara kalian, tenanglah kalian, jangan menjerit-jerit. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Innakum la tad'una al-asamma walal ghaiba, kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Maka disuruh untuk tenang suaranya. Maka dalam hadis ini ada kalimat doa juga, innakum la tad'una, kalian tidak berdoa Doa masalah atau doa ibadah? Masalah, doa masalah. Taib, kata beliau di awal, tapi ini bisa mencakup dua-duanya. Doa ibadah pun dengan merendah, dengan suara yang lirih. Apa contohnya doa ibadah? Tidak mengandung permintaan. Nah, contohnya salat. Taib, bolehkah mengeraskan suaranya berlebihan didengar oleh semua orang yang tidak salat? Ini mahalul khilaf. Kalau para ulama dikatakan tidak perlu, hanya untuk orang yang merupakan makmum-makmumnya saja. Orang di luar enggak perlu untuk mendengarkan itu. Contoh lain, dikir pagi, dikir sore. Doa bukan itu? Doa masalah atau doa ibadah? Dikir pagi, dikir sore ada doanya. Ada pula yang tidak. Ayat contoh yang tidak. Apa? Membaca ayat kursi pagi hari dan sore hari. Apa lagi? Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Apakah boleh dengan keras menjerit-jerit ditambah dengan mikrofon yang keras, berzikir sebelum azan, berzikir setelah azan? Zikir itu ibadah. Dan Allah katakan ud'u rabbakum, kalau menyeru Allah, beribadah kepada Allah, tadarru'an wa khufya, merendah dan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras. Yang disuruh untuk keras itu adalah azan. Kalau azan, jelas disuruh untuk keras. Karena Nabi menyatakan kepada Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid ini mimpi azan. Tapi bukan beliau yang disuruh azan. Mengapa? Karena suaranya lebih keras Bilal. Kata Nabi, imlakkan apa yang kamu mimpikan. Itu adalah hak dari Allah Ta'ala. Imlakkan kepada Bilal. Biar Bilal yang mengumandangkannya. Karena Bilal suaranya lebih keras dari kamu. Arfa sautan minka. Karena Bilal arfa sautan minka, maka ini barakallahu fikum dalil bahwa disuruh untuk keras dalam mengumandangkan adzan, karena memanggil agar terdengar untuk kaum muslimin seluruhnya. Adapun ibadah zikrullah yang lain disuruh tadarruan wa khufya, dengan merendah dan dengan lirih. Ikhwan bin na'azakullah, kembali kepada kitab. Qala wa li hadza umira bi ikhfa'ihi, oleh karena itu Nabi menyuruhnya untuk merendahkan suara. Qala al Hasan baina du'a as-sirri wa du'a al-alaniyah 70 dhi'fan, antara doa yang perlahan dengan doa yang keras itu ada 70 tingkatan. Walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi ad-du'a, dan bahwasanya kaum muslimun, kaum muslimin semuanya bersungguh-sungguh berlomba-lomba untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Walam yusma' lahum sawd, tetapi tidak terdengar dari mereka suara. In kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim, tidak lain kecuali hanya hams. Hamsan adalah suara perlahan yang hanya terdengar sinnya saja. Itu hams. Itu namanya hamsan. Wala yusma'u illa hamsan. Para sahabat berdoa, berzikir, tapi la yusma' minhum, tidak terdengar kecuali hamsan. Bainahum wa bain rabbihim, tidak terdengar kecuali bisikan-bisikan saja antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan doa yang lirih dengan doa yang keras itu 70 tingkatan bedanya. Masyaallah. 70 dhi'fan. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka katakan aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku mengabulkan doa orang yang memintanya. Idza da'an, kalau dia meminta kepadaku. Baik, terjemahannya sudah menunjukkan bahwa ini doa masalah atau doa ibadah. Enam, doa masalah, meminta. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Aku mengabulkan da'wat ad-da'i, doanya orang-orang yang berdoa ketika berdoa kepada aku. Memang bisa dikatakan yatanawal nawaid doa, sama seperti tadi, bisa mencakup kedua-duanya, doa masalah dan doa ibadah. Wabikulin minhuma fissiratil ayah, dan kedua-duanya atau dengan kedua-duanya ditafsirkan ayat ini. Qila u'tihi idha sa'alani, dikatakan aku akan berikan kepadanya kalau dia meminta kepadaku. Wa qila uthibuhu idha abadani. Barakallahu fikum. Kalimat ujibu da'wat ad-da'i, ujibu, apa maknanya? Menjawab, menyambut, menerima. Menjawab, menyambut, menerima. Ujibu da'wat ad-da'i, doanya ini ada dua makna. Kalimat dakwah di sini bisa bermakna doa masalah, bisa bermakna doa ibadah. Walaupun yang zahir adalah yang masalah, tapi para ulama menafsirkan dengan kedua-duanya dan tidak salah. Karena ini adalah perbedaan tanawu yang tidak bertentangan. Kalau doa masalah, maka terjemahannya aku akan mengabulkan permintaan-permintaan orang yang meminta. Kalau doa masalah, ujibu u'tihi, aku akan berikan permintaan-permintaan orang yang meminta. Tapi kalau doa ibadah, bagaimana terjemahannya? Aku akan mengabulkan, aku akan terima, aku akan beri pahala ibadah orang-orang yang beribadah. Kalau doanya doa ibadah, misalnya orang tadi dalam doanya bukan meminta, tapi menyatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, dia gak minta apa-apa. Tetapi Allah mengatakan ujib, aku akan menyambut dikir-dikirmu tadi, maknanya aku akan beri pahala. Aku akan beri pahala ibadahmu yang engkau ibadahkan kepadaku. Baik. Ala kulli hal, tidak ada pertentangan antara keduanya. Walaupun zahirnya seakan-akan mengarah kepada doa masalah. Yang pertama, kalau tafsirkan doa masalah, maka tafsirnya u'tihi idza sa'alani, aku berikan kepadanya apa yang dia minta. Atau kalau doanya doa ibadah, maka maknanya utibuhu idza abadani, aku akan berikan pahalanya kalau dia beribadah kepadaku. Walaysa hadza min istimalil lafdz fi haqiqatihi wa majazihi, dan ini bukan masalah penggunaan lafdz hakikat atau majaz, apakah makna hakiki atau makna qiyas, bukan. Bal hadza istimaluhu fi haqiqatihi alwahidah, bahkan ini benar-benar penggunaan lafaz secara hakikatnya. Hakikat makna doa ada dua, meminta dan ibadah, bukan yang satu majaz yang satu hakikah, bukan. Ini bukan penggunaan masalah hakikah dengan majaz, tetapi ini makna hakikah, benar-benar makna hakiki. Hanya saja makna hakikinya ada dua, bisa bermakna meminta, bisa bermakna menyeru. Contohnya ketika kamu manggil temanmu. Apa bahasa Arabnya? Ya fulan, yad'u kan? Wah, kamu berdoa kepada fulan. Bukan berdoa, manggil. Ayat berbeda. Bisa bermakna memanggil, bisa bermakna meminta. Kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'u, yad'u Allah. Tetapi bisa pula bermakna memanggil, da'a yad'u. Qal, dikatakan, wa hadha ya'ti fi mas'alatus shalah. Dan ini akan datang nanti pada masalah salat, wa innaha hal nuqilat an musammaha fil lughah aw la. Apakah dua perkara ini, masalah dan ibadah, masuk dalam makna doa secara hakikat atau secara majaz, secara syar'i atau secara lughawi? Ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Ada catatan penting jangan lupa tentang hakikat antara hakikat dan majaz. Pernah belajar? Ada pelajaran balaghah? Pelajaran balaghah ada? Enggak ada. Sastra, sastra Arab enggak ada. Baik. Berarti nanti akan kita terangkan dulu mana hakikat dan majaz. Hakikat itu makna sebenarnya. Aku melihat singa. Betul-betul melihat singa. Aina fi safari atau taman safari. Berarti singa beneran. Tapi kalau dikatakan ada singa berkhutbah di mimbar, singa beneran atau bukan? Bukan. Orang dijuluki singa. Yang pertama tadi, ra'aitul ashada fil ghabah. Aku melihat singa di hutan, itu hakikat. Makna hakiki. Ketika dikatakan qamal asadu 'alal mimbar. Qamal asadu 'alal mimbar, maka ini maknanya majaz, bukan hakiki. Yang dimaksud bukan singa beneran, tapi orang pemberani dijuluki singa. Baik, yang ini majaz, yang tadi hakikah. Apakah doa masalah dan doa ibadah ini, yang ini hakikat, yang ini majaz, atau yang ini majaz dan ini hakikat? Tidak. Bukan dalam bab itu. Benar-benar hakikat doa adalah meminta, hakikat doa adalah ibadah. Dua-dua. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya, dan dua-duanya hakikat. Tidak ada yang majaz. Jazakumullah khairan. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi. أصحابه وسلم تسليما كثيرا